بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah penjelasan sebagian faedah yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wa faqahullah. Kata beliau di sini masih mengenai makna daripada Rabb. Wa Rabbu maknahu, dan Rabb itu maknanya adalah Al-Khaliqu Al-Murabbi li jami'il khalqi bin ni'ami. Rabb itu maknanya adalah Zat yang Maha Pencipta dan Zat yang Maha Mengatur terhadap seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Itu makna Rabb. Wal-Muslihu wal-Malik, Zat yang senantiasa memperbaiki. Wal-Malik, dan Zat yang senantiasa memiliki seluruhnya. Kullu hadhihi tadkhulu fi ma'ani Rabb. Ini semuanya masuk dalam makna daripada Rabb. Jadi Rabb itu maknanya rububiyah ya. Jadi Rabb itu maknanya adalah Zat yang Maha Pencipta yang mengatur seluruh alam semesta. Nah, dengan nikmat-nikmatnya. Kata beliau, "Safiha ar-Rabb 'ala al-Mulahidah al-Mu'attilah." Di dalamnya terdapat bantahan terhadap orang-orang yang berkeyakinan atau memiliki ideologi ateisme yang meniadakan adanya pencipta. Naam, al-mu'attilah dalam artian dari kalangan ateis yang mereka meniadakan pencipta. Jadi enggak ada pencipta katanya. Nah, padahal kalau kita perhatikan sebesar ini ya, la barakallahu fikum, adanya langit yang besar, yang luas, kemudian enam daratan, lautan, ini enggak mungkin kalau tidak ada penciptanya. Karena sesuatu itu enggak mungkin ada wujudnya langsung begitu ada gitu tanpa ada yang mewujudkan itu. Naam. Kata beliau, "Fiha raddu 'ala al-musyrikin alladziina ya'buduuna ghayra Allah." Dan di dalamnya juga terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mana bantahannya? Iyyaka na'budu. Ucapan iyyaka na'budu ini maknanya hanya kepadamulah kami menyembah. Berarti pembatasan. Bedakan dengan na'buduka. Kalau na'buduka, kami menyembahmu. Nah, ini ucapan na'buduka, kami menyembahmu, ini ada ihtimal menyembah yang lainnya juga. Tapi kalau dibalik, iya karena abud, artinya adalah hanya kepadamulah kami menyembah. Berarti tidak menyembah yang lainnya. Ada makna hafar, pembatasan di situ. Paham ya? Karena aslinya na'buduka. Fi'il, fa'il, maful bih, itu istilahnya. Paham ya? Na'buduka, kami menyembahmu. Nah, ucapan kami menyembahmu, ini ada kemungkinan yang lain menyembah yang lain enggak? Ada kemungkinan kan? Tapi kalau iya karena abudu, hanya kepadamulah kami menyembah. Ada pembatasan enggak itu? Pembatasan benar-benar hanya kepada engkau lah kami menyembah, tidak kepada yang lainnya. Mahum? Naam. Haitsu inna fiha ikhlasul ibadatillah. Dari sisi sesungguhnya di dalamnya, di dalam ayat iyyaka na'budu, terkandung keikhlasan di dalam beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha radd 'alal musyrikin alladziina ya'buduuna ma'allahi ghairah. Di dalamnya ada bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka menyembah nah bersama Allah nah barakallahu fikum yang lainnya. Jadi mereka menyembah kepada Allah Ta'ala kemudian juga menyembah yang lainnya. Apa maksudnya ya? Di mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dibantah di sini. Naam. Wa fiha ar-radd 'ala at-tawa'if hadhihi al-ummah allati istattat 'an tariqi al-haqqi. Di dalamnya juga ada bantahan ayat ini kana butuh tersebut, bantahan terhadap kelompok-kelompok Naam yang telah menyeleweng atau kelompok-kelompok sesat dari kalangan umat ini. Naam yang mereka menyeleweng atau mereka terpeleset dari kebenaran. Seperti siapa? Al-Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Jahmiyah itu pengikutnya Naam Al-Jahm bin Safwan. Jahmiyah itu kelompok sesat yang dipelopori oleh Al-Jahm bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan. Wal-Mu'tazilah. Mu'tazilah juga kelompok sesat yang dipelopori oleh Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Kalau Jahmiyah tadi siapa? Al-Jahm bin Safwan. Kalau Mu'tazilah, na barakallahu fikum, Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Paham ya? Wasil bin Atha al-Mu'tazil ini, orangnya pandai bicara. Nah, kalau pidato itu pintar sekali. Tapi sayangnya tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Paham ya? Nah, jadi mengucapkan huruf ra itu enggak bisa. Walaupun dia istilahnya pandai bahasa Arab, naam. Kalau bicara pidato dan bahasa Arab, pandai dia. Tapi ketika suruh mengucapkan ra, enggak mampu. Siapa tadi? Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Naam, yaitu pencetus pemikiran Mu'tazilah. Paham ya? Jadi Mu'tazilah kelompok sesat yang dipelopori oleh seorang oknum yang jahat, yaitu Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Nah, pandai bicara tapi tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Nah, Allahul Musta'an. Ewa. Wal Asy'ariyah, dan kelompok sesat dari kalangan Asy'ariyah. Nah, ini jamak dari Asy'ariyah yang mereka menisbahkan diri kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Penisbahan saja. Padahal beliau sebelum meninggal dunia beliau taubat. Abul Hasan al-Asy'ari bertaubat. Nah, barakallahu fikum, dan bahkan menyatakan bahasanya aku bertaubat dari pemikiran yang sebelumnya. Mikir Asy'ariyah atau yang semisalnya, sebagaimana aku melepaskan barakallahu fikum jubahku di atas mimbar ini. Apa makna itu? Kemudian beliau juga punya karangan yang menjelaskan tentang perubahan beliau. Dalam artian tidak berpemikiran Asy'ariyah lagi ya. Nah, yaitu karangan beliau Al-Ibanah itu. Nah, Al-Ibanah barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Kemudian berikutnya kata beliau, wal Asy'ariyah alladzina dhallu fi babil qada wal qadar. Yang mereka semuanya kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang mereka telah tersesat di dalam masalah bab al-qada wal qadar. Nah, bab al-qada wal qadar. Na'am barakallahu fikum. Jadi mereka semuanya tersesat dalam masalah bab qada wal qadar tersebut, ketetapan Allah Ta'ala dan takdirnya. Nah, Allahu musta'an. Warad ala nufat sifat, dan juga ada bantahan terhadap orang-orang yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah, Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala punya nama tapi tidak punya sifat. Kalau Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat, bayangkan. Itu Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala tidak punya nama, tidak punya sifat. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala itu punya nama tapi tidak punya sifat. Itu juga parah juga. Kalau Asy'ariyah menetapkan Allah Ta'ala punya nama dan sifat tapi cuma 7. Oh ya, padahal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Kita tidak bisa mengetahui hitungannya jumlahnya berapa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Al-Mu'tazilah alladziina 'attalu al-asma' was-sifat min Jahmiyatin wa Mu'tazilatin wa Asy'ariyatin wa Maturidiyatin wa gharihim. Artinya Al-Mu'tazilah, nah itu adalah kelompok sesat. Waalaikumsalam. Yang mereka apa? Yang mereka meniadakan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Semuanya kelompok-kelompok sesat yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu musta'an. Kullu man nafas sifati aw nafas syai'an minha fahadhihi surah taruddu 'alaihim. Maka setiap saja kelompok mana saja yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau meniadakan nam atau meniadakan sedikit saja daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka surat Al-Fatihah ini membantahnya. Paham ya? Surat Al-Fatihah membantah na'am barakallahu fikum wa hidakumullah kelompok-kelompok tersebut. Karena sudah jelas sekali ya keadaannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Tunggal dan Esa, dan tidak menerima nam sekutu-sekutu barakallahu fikum. Nam Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa fiha isbatul ba'ts. Nam, kemudian juga di dalam surat Al-Fatihah, nam kalau itu ikut halaman itu halaman 166 ya. 166 itu. Wa fiha isbatul ba'ts. Di dalamnya ada atau terkandung apa? Penetapan hari al-ba'ts, hari kebangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan nanti, semuanya. Tidak terkecualikan. Tidak lelaki, tidak wanita, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan apa? Dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan sendiri-sendiri. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Halaman 166 bawah itu, wa fiha isbatul ba'tsi. Di dalamnya ada penetapan tentang hari al-ba'ts, hari kebangkitan. Nah, maksudnya semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, ya, di dalam ucapan Maliki Yaumiddin, nah terdapat di dalamnya apa? Bantahan orang-orang yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Nah, karena yang mengatakan hal tersebut siapa? Orang-orang kufar yang mengatakan bahwasanya tidak akan dibangkitkan, kalau sudah mati ya sudah selesai. Itu adalah orang-orang apa? Orang-orang kufar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka na'am barakallahu fikum beranggapan za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'allahi 'alallahi yasir. Artinya, sungguh orang-orang kafir beranggapan atau mereka mengatakan bahwasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan lagi sudah. Naam. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul bala wa rabbi, katakanlah demi Rabbku, latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan nanti. Ya. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian akan dikabarkan dengan apa yang dulu kalian amalkan di dunia. Nah, barakallahu fikum, yang seperti itu bagi Allah Ta'ala, nah, sangat mudah sekali untuk diwujudkan. Jadi semuanya pasti akan dibangkitkan, barakallahu fikum. Nah, kata beliau, wa yaumuddin huwa yaumul hisab. Zat yang memiliki hari, nah, perhitungan. Hari kebangkitan. Nah, maksudnya hari yang akan dibangkitkan, hari kiamat. Li'anna dinahuna bimakna maknahu al-hisab. Karena din di sini maknanya adalah hisab, yaitu hari perhitungan. Nah, karena ad-din terkadang maknanya agama kan itu. Tapi di sini bukan agama artinya. Ad-din di sini artinya adalah apa? Hisab. Zat yang memiliki apa? Hari perhitungan, hari kebangkitan. Wa yaumuddin huwa yaumul qiyamah, ya kan? Dan yaumuddin itu adalah hari kiamat. Jadi zat yang memiliki hari kiamat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Sumiya yaumaddin, dinamakan yaumaddin kenapa? Li'anna Allah yuhasibu ibadahu wa yujazihim ala amalihim. Dikarenakan hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan manusia atau hamba-hambanya dan membalasi mereka terhadap amalan-amalan mereka. Apa maksudnya ya? Jadi mereka nanti akan dibangkitkan, diperhitungkan amalan-amalan mereka, dimintai apa? Pertanggungjawaban. Nah, barakallahu fikum, akan Allah Ta'ala hisab dan akan dibalas sesuai dengan apa kadar amalan-amalan yang mereka lakukan. Berikutnya, wa fiha arrad 'alal yahud. Nah, ya, di dalamnya juga ada bantahan terhadap orang-orang Yahud. Wa humul maghdhub 'alaihim. Orang Yahud itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Paham ya bedanya ya? Orang Yahud adalah orang-orang yang Allah Ta'ala murkai. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Orang-orang Nasara adalah mereka adalah orang-orang sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Paham salah ya? Nah, kita lihat. Wa man sara ala nahjihim min kulli 'alimin la ya'mal bi 'ilmih, kata beliau. Dan di dalamnya ada bantahan terhadap orang-orang Yahud yang mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berjalan di atas prinsip atau jalannya orang-orang Yahud. Na'am barakallahu fikum, berupa setiap orang alim, orang yang berilmu tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Hati-hati itu. Orang kalau berilmu kemudian tidak mau mengamalkan ilmunya diserupakan seperti orang-orang Yahud. Karena orang Yahud itu mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang beramal tanpa ilmu itu juga diserupakan dengan orang-orang Nasara karena mereka beramal tanpa ilmu. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wa fiha arrad 'alan nasara alladziina ya'buduna Allah 'ala ghairi huda. Di dalamnya juga ada bantahan terhadap orang-orang Nasara yang mereka beribadah kepada Allah nanti tidak di atas petunjuk karena mereka berarti apa? Beramal tanpa ilmu. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, setelahnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang telah murkai? Orang-orang Yahud. Nah, karena mereka apa? Berilmu tapi tidak mau beramal. Siapa yang Allah Ta'ala na'am barakallahu fikum menyesatkan mereka? Nasara, karena mereka beramal tanpa ilmu. Naam. Berikutnya. Fa fihi arrad 'ala kulli mubtadi'in ya'budullaha bi ghairi dalilin minan nasara wa ghairihim. Di dalamnya juga terdapat bantahan terhadap setiap mubtadi' yang dia menyembah Allah namun tanpa didasari apa? Oleh dalil, dari kalangan orang-orang Nasara wa ghairihim atau yang selain mereka. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa barakallahu fikum, fala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin. Tidak dihalalkan bagi seorang pun berbicara dalam masalah agama ini tanpa ilmu. Nah, kemudian apa wala? Nah, barakallahu fikum, wala yu'in man takallam fid din bila ilmin. Dan tidak diperbolehkan juga menolong orang yang berbicara dalam masalah agama ini tanpa ilmu. Au adkhala fid din ma laysa minhu, atau menolong orang yang atau memasukkan orang-orang yang apa? Yang na'am barakallahu fikum, atau memasukkan suatu perkara dalam agama yang bukan termasuk bagian dari agama, itu enggak halal. Paham ya? Maksudnya apa? Dilarang kita berbicara masalah agama tanpa ilmu. Kemudian juga menolong orang yang berbicara tanpa agama tanpa ilmu, kita juga tidak boleh menolongnya. Atau memasukkan na'am perkara-perkara yang bukan termasuk bagian dari agama, itu juga diharamkan. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu apa? Harus landasannya ilmu. Na'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullun ulaika kana 'anhu mas'ula. Artinya, na'am, jangan engkau mengikuti perkara-perkara yang kamu tidak memiliki ilmunya. Na'am, jangan engkau mengikuti atau berkata pada perkara-perkara yang engkau tidak memiliki ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, di akhirat nanti. Allahumma sa'an. Li'anna ad-dhal, dikarenakan orang yang sesat, huwa alladhi ya'budullaha 'ala ghairi huda, yaitu orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak di atas petunjuk. Kan sesat. Karena orang kalau berjalan tidak di atas petunjuk sesat. Orang kalau berjalan tidak menempuh jalan yang lurus, dalam artian dia malah memilih jalan kanan, kiri dan semisalnya, justru dia dikhawatirkan tersesat. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau jalan yang lurus nampak gitu misalnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fannasara wal mubtadi'ah wal khurafiyun kulluhum yadkhuluna tahta ad-dhalin. Maka orang-orang Nasara dan al-mubtadi'ah, para pelaku bid'ah, wal khurafiyun, khurafiyun itu ahlu khurafat, orang sufi dan misalnya, mereka semuanya masuk di bawah apa? Orang-orang yang sesat. Apa maksudnya ya? Mereka semuanya masuk di bawah, nah barakallahu fikum, kategori orang-orang yang sesat. Karena mereka apa? Beramal tanpa ilmu. Allahumma musta'an. Li'annahum ya'budunallah bil bid'i wal muhdatsat wal khurafat allati ma anzalallahu biha min sultan. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan. Nam dan perkara-perkara yang berbau khurafat yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan padanya bukti atau argumen atau yang semisalnya. Maksudnya ya? Contohnya banyak sekali orang sufinya melakukan ritual-ritual acara Isra Mi'raj atau yang dikenal dengan Maulid Nabi ya. Nah, barakallahu fikum, Maulid Nabi ini sekarang lagi semaraknya. Maulid Nabi ini ya, padahal tidak ada syariatnya dari Rasulullah, tidak pula dari kalangan para sahabatnya. Kalau seandainya Maulid Nabi itu benar-benar ada syariatnya dan ada dalilnya, niscaya orang-orang generasi pertama dari kalangan sahabat dinukilkan mereka memperingati. Karena paling dekat dengan Rasulullah ini celanya. Tapi apakah pernah? Enggak pernah. Rasulullah aja ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kemudian setelah beliau dewasa diangkat menjadi nabi, kemudian dijadikan rasul, dan misalnya enggak pernah Rasulullah memperingati apa? Istilahnya ulang tahun kelahirannya, enggak pernah. Rasulullah sendiri enggak pernah. Kemudian berikutnya para sahabat juga enggak pernah. Para tabi'in juga enggak pernah. Para atba'ut tabi'in juga tidak pernah. Yang pernah itu duduk orang-orang belakangan. Paham ya? Orang-orang belakangan yang jauh daripada zaman al-qurun al-fadhalah, yang jauh daripada tiga generasi yang diberikan keutamaan, yaitu jauh dari generasi sahabat, tabi'in, wa ashabul tabi'in. Oleh karena itu jangan sampai tertipu ikut ritual-ritual mereka, walaupun mereka gayanya berjubah, mengaku aswaja. Aswaja itu ahlu sunnah jamaah ya. Nah, barakallahu fikum, ya seperti itu keadaan mereka. Nah, sekarang kan semaraknya mengaku aswaja itu. Nah, tapi itu tadi memperingati perkara-perkara yang tentunya itu perkara bid'ah yang harus kita tinggalkan. Allahul musta'an. Jadi enggak perlu ya memperingati Maulid Nabi dan semisal enggak perlu. Tapi ahlu sunnah wal jamaah justru kalau kita perhatikan semangat untuk memperingati dan juga menyebutkan kapan lahirnya Rasulullah. Kan itu di dalam kitab sirah maksudnya ya. Dan kemudian Rasulullah ketika lahir, apakah kedua orang tuanya masih hidup atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan apa? Bapaknya sudah meninggal dunia. Nah, kemudian setelah dilahirkan dalam keadaan, na barakallahu fikum, hafizakumullah, nah kedua orang tuanya itu kafir. Kemudian Rasulullah dilahirkan dalam keadaan barakallahu fiikum waktu tahunnya tahun gajah. Nanti kenal dengan tahun gajah itu ya. Nah, pada tahun Al-Fil tahun gajah. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian di hari Seninan itu. Nah, Rabiul Awalan itu. Nah, barakallahu fiikum adapun yang masyhur tanggal 12-an itu. Berapa 12? 12 Rabiul Awal. Nah, barakallahu fiikum. Kita peringati, sudah cukup, enggak perlu dengan ritual-ritual bid'ah yang mereka lakukan, kemudian selawat-selawatan dan misalnya kemudian membeli apa barakallahu fiikum sebagian peralatan-peralatan maulid. Nah, kalau di sini wala alam ada atau tidak? Kalau di Makassar sana barakallahu fiikum dalam keadaan seperti ini keadaannya mereka sampai di jalan-jalan itu banyak itu. Sengaja membeli promo itu, promo ember-ember yang khusus maulid katanya. Sampai itu seperti itu, ya kan? Nah, barakallahu fiikum yang jelas. Nah, barakallahu fiikum maulid-maulid itu banyak sekali yang mereka justru apa? Memperingati tidak dengan cara yang syar'i. Nggak usah, harusnya cukup kita mengetahui Rasulullah kapan lahirnya, kemudian ketika lahir Rasulullah dalam keadaan nah, barakallahu fiikum bagaimana, kemudian tahun berapa, hari apa, sudah cukup. Nah, Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12, hari Senin, tahun gajah, sudah selesai. Nah, barakallahu fiikum. Nggak perlu panjang lebar tanpa dalil. Berikutnya. Na'am barakallahu fiikum, qala Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah, kama anna fiha radd ala ulama'id dhalal alladzina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah terdapat bantahan terhadap para ulama sesat yang mereka mengubah ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan yang mereka memalingkan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Jadi mereka palingkan biar apa untuk mengelabui manusia. Wa ya'maluna bi ahwa'ihim, akhirnya mereka mengamalkan dengan hawa nafsu mereka. Wa yuharrifuna an-nususa wa yu'awwinunaha ala ghairi muradillahi 'azza wa jalla li tatawafaq ala ahwa'ihim. Yang mereka menyelewengkan nas-nas dalil-dalil dan mereka mengubah makna-makna dengan apa? Dengan makna yang tidak sesuai apa yang Allah telah inginkan. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar mencocoki hawa nafsu mereka. Ini itu tujuannya. Allah musta'an. Wa fi muqaddimati ha'ula'il yahud wa kullu man sara 'ala nahdihim. Dan juga na barakallahu fikum, yang ada di hadapan mereka adalah mereka-mereka orang-orang Yahud dan setiap orang yang berjalan di atas prinsip atau manhaj mereka. Ya, punya ilmu tapi tidak mau beramal. Allah musta'an. Kama anna fi muqaddimatil mubtadi'ah an-nasara, sebagaimana yang terletak yang paling depan dari kalangan mubtadi'ah adalah orang-orang Nasara karena mereka beramal tanpa ilmu. Wa li hadza yaqulu ba'dus salaf, oleh karena ini sebagian para salaf mengatakan man dhalla min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Ini artinya apa? Barang siapa yang sesat dari kalangan ulama kami, maka di dalamnya terkandung unsur penyerupaan terhadap orang-orang Yahud. Kenapa kok mereka bisa dikatakan na'am barakallahu fikum sesat juga dan dimurkai? Karena mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Wa man dhalla an ibadina, barang siapa yang sesat dari kalangan ahlu ibadah kita, fafihi syabahun minan nasara, maka di dalamnya ada penyerupaan terhadap orang-orang Nasara karena mereka beramal tanpa ilmu. Allahu musta'an. Fal waqi'u, maka yang realita dan kenyataan atau perkara yang terjadi, anna hadhihi surata anna hadhihi suratun 'azimatun, bahwasanya ini surat Al-Fatihah adalah surat yang agung. Wa sayatakallamu Syekh rahimahullah an fawaidiha al-muhimmah, dan Syekh nanti, Syekh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan berbicara tentang faedah-faedah yang penting mengenai surat Al-Fatihah, kata beliau. Nah, kita lihat atas itu, matan bagian atas itu. Qala al-Imam al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hadil ayatus salasu tadammanat salasa masail, kata beliau. Tiga ayat ini terkandung di dalamnya tiga permasalahan. Nah, tiga ayat yang mana? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Tiga ayat itu terkandung di dalamnya beberapa permasalahan. Kita lihat penjelasannya Syekh Shalal Fauzan bawah itu. As-salasu na'am ayatun allati atau ayatun allati talaha fi awal risalah. Tiga ini maksudnya adalah tiga ayat yang na'am barakallahu fikum telah beliau baca atau beliau membacanya di awal artikel beliau. Apa itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Berapa ayat? Tiga ayat. Tadammanat salasa masail, di dalam tiga ayat tersebut terkandung tiga permasalahan itu. Nah, kita lihat berikutnya apa permasalahannya. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Al-ayatul ula, ayat yang pertama atas itu, fihal mahabbah, di dalamnya terkandung rasa mahabbah, rasa cinta. Li'annallaha mun'im, dikarenakan Allah Ta'ala adalah zat yang memberikan apa? Nikmat, sehingga kita harus cinta. Harus cinta. Wal mun'im yuhabbu ala qadri in'amihi. Sedangkan zat yang memberikan apa? Yang memberikan sebuah kenikmatan, itu berhak untuk dicintai sesuai dengan kadar nikmat-nikmatnya. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang memberikan nikmat. Oleh karena itu wajib kita untuk apa? Mensyukuri dan juga naam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahu salah ya? Naam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah bawah itu, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala madza? Segala puji milik Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Yang dipuji itu apa kata beliau? Alhamdulillah ala madza? Segala puji milik Allah terhadap perkara apa? Ala ni'amihi, terhadap nikmat-nikmatnya. Karena nikmat Allah Ta'ala itu sangat luas sekali. Sedikit ataupun banyak nikmat datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Artinya, dan apa-apa yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang sudah dijanjikan kepada kalian. Semuanya di langit milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tidak akan mampu. Karena nikmat Allah Ta'ala sangat besar sekali dan luar biasa, barakallahu fikum. Semakin kita berupaya untuk menghitung, semakin tidak mampu menghitungnya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat berikutnya. Fahuwa yuhmadu subhanahu wa ta'ala li dzatihi wa li asma'ihi wa sifatihi wa li af'alihi. Maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang dipuji terhadap zatnya dan juga nama-namanya serta sifat-sifatnya dan juga perbuatan-perbuatannya. Fahuwal mun'im 'ala ibadihi. Maka dia adalah zat yang apa? Memberikan nikmat terhadap para hambanya. Fa kullu mun'imin fahuwa yuhmad 'ala qadri ma an'am. Artinya apa? Setiap apa? Setiap orang atau setiap orang yang memberikan sebuah kenikmatan, maka dia akan dipuji sesuai dengan kadar kenikmatan yang dia berikan. Kan itu. Sekarang antum sama manusia, ada orang berbuat baik kepada antum, barakallahu fikum, memberikan sebuah kenikmatan gitu, itu pengennya kita memuji dia. Kan itu. Memuji dia terhadap perbuatan dia telah memberikan apa? Kenikmatan kepada kita tadi itu. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Nah, tidaklah apa yang namanya kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan yang serupa. Itu nah, seperti itu. Karena tabiat manusia seperti itu, yang mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Sebagaimana diungkapkan oleh na'am barakallahu fikum sebagian salaf atau para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, na'am barakallahu fikum, na'am innal quluba majbulatun bi hubbi man ahsana ilaiha. Sesungguhnya hati manusia itu senantiasa majbulah, maksudnya itu menjadi tabiatnya mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, ya kan? Nah, wal bughdhu man asa ilaiha, dan benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu hati manusia seperti itu. Mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Naam. Wallahul musta'an. Dari sini wa hadza yaqtadi an yuhab, yang seperti ini berarti mengharuskan untuk dicintai Allah Ta'ala karena zat yang memberikan nikmat akhirnya berhak atau wajib dicintai. Li'anna nufusa jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Naam. Dikarenakan jiwa-jiwa manusia itu sudah terpetik, sudah ditobiatkan untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Wallahu jalla wa ala huwal muhsin. Sedangkan Allah Ta'ala adalah zat apa? Zat yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa huwal mun'im. Yang mana Allah Ta'ala adalah zat yang mun'im, yang senantiasa memberikan nikmat. Wa huwal mutafaddil ala ibadih. Yaitu Allah Ta'ala adalah zat yang mutafaddil, memberikan keutamaan terhadap hamba-hambanya. Fatuhibbuhul qulub ala ni'amihi wa ala fadlihi wa ihsanihi mahabbatan la yu'adiluha mahabbah. Artinya akhirnya hati-hati manusia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Kenapa sebabnya? Karena nikmat-nikmatnya dan juga keutamaannya serta kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan apa? Dengan kecintaan yang tidak ada tandingannya. Maksudnya apa? Hati manusia akhirnya mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa apa? Memberikan nikmat dan juga keutamaan. Nah, seperti itu. Walidzalika kanatil mahabbatu a'zama anwa'il ibadah. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum, maka yang namanya mahabbah, rasa cinta itu termasuk apa? Termasuk perkara yang apa? Perkara yang paling agung di dalam masalah jenis-jenis ibadah. Jadi ibadah itu banyak sekali ya. Ibadah itu banyak sekali, yang paling besar, yang paling agung adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum mahabbah, rasa cinta. Rasa cinta, na'am. Namun ada lagi lebih tinggi. Jadi mahabbah itu rasa cinta, tapi ternyata di atas mahabbah ada lagi kecintaan yang lebih tinggi, yaitu al-khullah. Nah, al-khullah. Nah, dijadikan khalil, kekasih. Karena di muka bumi ini tidak ada khalil yang Allah Ta'ala jadikan kecuali dua saja. Nabi Ibrahim AS dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Nah, beliau ini dijadikan khalil. Paham ya? Nabi Ibrahim khalil Rahman. Nabi kita juga khalilullah. Paham ya? Jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah hamba-hamba yang diberikan kecintaan yang lebih daripada mahabbah. Paham ya? Mahabbah itu cinta. Tapi khullah ini tingkatannya kecintaannya lebih daripada mahabbah. Dijadikan sa'ana barakallahu fikum kekasih. Nah, maksudnya kekasih ini bukan maknanya Allah Ta'ala butuh dan makhluk, enggak ya. Maksudnya diberikan rasa cinta yang lebih daripada mahabbah. Maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ittakhadhani Allahu khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Law kuntu muttakhidan min hadhihi al-umma khalila lattakhadtu Abu Bakr khalila. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku ini apa? Seorang kekasih, mendapatkan kecintaan yang lebih daripada mahabbah tadi. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim khalil. Kalau seandainya aku diperintahkan untuk menjadikan seorang kekasih atau untuk menjadikan apa? Rasa cinta yang lebih dari kalangan umatku, niscaya Abu Bakar yang aku akan jadikan khalil, kata Rasulullah. Tapi enggak ada lagi. Ya, tidak ada lagi apa? Nah, barakallahu fikum yang mendapatkan gelar khalil kecuali memang Rasulullah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maaf masalah ya. Jadi dari kalangan makhluk atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan gelar khalil, nah berapa tadi? Dua. Yaitu siapa dan siapa? Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bedanya apa khullah dengan mahabbah tadi? Bedanya, Akhbar Zubair? Khullah lebih tinggi daripada mahabbah. Nah, di mahabbah, rasa cinta mahabbah itu ternyata ada yang lebih tinggi, itu khullah. Nah, khullah itu rasa cinta yang lebih tinggi daripada mahabbah. Dan ini tidak diberikan kecuali dua orang tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau di sini, Falhamdulillahirrabbilalamin tatadamman al-mahabbah, kata beliau. Falhamdulillahirrabbilalamin tatadamman al-mahabbah. Ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, terkandung di dalamnya mahabbah, rasa cinta. Karena antum punya kecintaan dan kita punya kecintaan, akhirnya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sayadkur syekh rahimahullah anna al-mahabbata ala arba'ati anwa'. Dan syekh nanti akan menyebutkan mengenai pembagian-pembagian cinta, terbagi menjadi empat. Ya, kecintaan yang mana yang diperbolehkan? Karena ada kecintaan yang sifatnya syirik, ada nanti. Kecintaan yang sifatnya ibadah juga ada. Nah, kecintaan yang sifatnya tabiat manusia juga ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kecintaan yang sifatnya apa? Barakallahu fikum. Haram juga ada. Jadi ada empat jenis nanti ya. Nah, barakallahu fikum, yang akan kita baca nanti ada empat jenis. Kesimpulannya, cinta itu terbagi menjadi empat. Cinta yang bentuknya kesyirikan, cinta yang bentuknya adalah perkara yang haram, dalam artian cinta yang diharamkan. Kemudian yang ketiga adalah cinta yang sifat tabiat. Tabiat manusia itu cinta, senang. Kemudian ada cinta yang wajib. Yang wajib itu cinta yang ibadah. Kita lihat nanti. Kita lihat di sini. Pertama, mahabbatun syirkiyatun. Yang pertama adalah apa? Mahabbah, rasa cinta yang itu merupakan kesyirikan. Enggak boleh ini ya. Wahia mahabbatul asnam wal awsan. Yaitu mencintai berhala-berhala atau patung-patung. Wa kullu ma yu'bad min dunillah. Apa mencintai seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu rasa cinta yang boleh atau tidak ini? Tidak diperbolehkan, namanya mahabbah syirkiyah, rasa cinta yang syirik. Itu yang pertama. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan. yuhibbunahum, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah, dan adapun orang yang beriman, mereka justru apa? Lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding cintanya mereka kepada enam berhala-berhala mereka atau tandingan-tandingan mereka. Li'anna mahabbatahum mahabbatun, li'anna mahabbatahum mahabbatun, mahabbatu tauhidin wa ikhlasin. Dikarenakan cintanya orang-orang mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa cinta yang dibangun di atas tauhid dan ikhlas. Ya enggak? Antum kita semuanya mencintai Allah taala tidak? Mencintai. Nah, kecintaan tersebut dibangun di atas tauhid dan juga keikhlasan kita nah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Jadi jenis yang pertama, rasa cinta yang bentuknya syirik, haram. Nah, yang kedua, an-nau' tsani, jenis yang kedua, mahabbatun muharramatun, rasa cinta yang diharamkan. Nah, ternyata ada rasa cinta yang diharamkan ini. Allahumma musta'an. Wahia mahabbatun ma, wahia mahabbatu ma yubghiduhullah azza wa jal minal mamnu'at wal manhiyat wal muharramat. Artinya, yaitu rasa cinta, yaitu mencintai apa-apa yang Allah telah benci. Nah, perhatikan ya, mencintai apa-apa yang Allah telah benci berupa perkara-perkara yang Allah telah haramkan atau perkara-perkara yang Allah telah larang, dan itu namanya apa? Rasa cinta yang diharamkan. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala membenci perzinaan, ya enggak? Allah Subhanahu wa taala membenci nah, pencurian, pelacuran misalkan. Nah, kita malah cinta dengan perjudian, pelacuran, perzinaan, itu cinta yang bagaimana? Haram enggak? Haram. Wa min dzalika mahabbatul musyrikin wa mahabbatul kufar. Apa ada yang lebih parah daripada itu juga? Yaitu contohnya ada kata beliau, mencintai orang-orang musyrikin dan mencintai orang-orang kufar. Kita enggak boleh ya, cinta kepada orang musyrikin enggak boleh, cinta kepada orang kafir juga enggak boleh. Yang diperbolehkan sekedar apa? Muamalah duniawiyah. Transaksi bisnis soal dunia saja. Selebihnya enggak boleh. Memuji Masya Allah agamanya bagus, mereka jujur-jujur, mereka itu Masya Allah misalkan, memuji agama mereka enggak boleh. Sejujur-jujur apapun mereka masih kafir. Yang muslim tadi walaupun tidak jujur dia masih muslim. Lebih baik mana kira-kira? Muslim, paham ya? Walaupun mereka jujur enggak boleh kita akhirnya sanjung agama mereka Masya Allah, mereka itu jujur agamanya bagus. Daripada itu muslim itu suka bohong misalkan. Akhirnya ngajak orang muslim. Nah ini bahaya sekali. Transaksi bisnis enggak masalah. Muamalah dengan orang kufar enggak masalah, cuman semata-mata bisnis dan usaha saja. Tidak lebih dari itu. Nah, mencintai, memuji, kemudian sampai menyanjung agamanya jangan. Itu nanti sudah keluar dari batasannya. Berbahaya sekali. Karena Rasulullah pernah nah, dalam artian berdagang, kemudian jual beli, terkadang menggadaikan orang Yahud. Orang Yahud kafir enggak? Kafir. Diperbolehkan hukum asalnya, tapi kan muamalah duniawiyah. Dalam artian sekedar muamalah kerjasama dunia, enggak masalah. Tapi selebihnya memuji agama, menyanjung mereka jangan. Nah, barakallahu fiikum, sangat berbahaya sekali. Jenis yang ketiga, kata beliau, wa na'u tsalits, dan jenis yang ketiga, mahabbatun tabi'iyyatun, rasa cinta yang bentuknya tabiat. Nah, jadi orang itu mesti punya rasa cinta, ya enggak? Nah, yang tabiat manusia rasa cinta itu punya, kita lihat. Wa hiya mahabbatul insani auladihi wali abawaihi wali zaujatihi wali asdiqaihi, yaitu cintanya seseorang kepada anak-anaknya, tabiatnya nih, tabiat. Nah, cintanya seseorang kepada kedua orang tuanya, tabiatnya, tabiat. Cintanya seseorang kepada istrinya, ya, tabiat. Cintanya seseorang kepada saudara-saudara atau teman-temannya, tabiat. Nah, ini rasa cinta yang tabiat seperti ini diperbolehkan, paham ya? Nah, kita cinta dengan anak kita wajar, rasa cinta yang istrinya tabiat manusia punya. Nah, kita cinta dengan istri kita. Tabiatnya ada, memang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan ada seorang lelaki, kok dia itu justru malah mencintai laki-laki, sama-sama laki-laki, senangnya. Misalkan, itu berarti keluar dari tabiatnya, itu istilahnya. Karena kembali ke tabiat dulu. Kan itu, nah, barakallahu fikum. Hadihi mahabbatun tabi'iyyatun la yu'akhad 'alaiha, la yu'akhad 'alaiha al-insan. Artinya apa? Ini rasa cinta yang sifatnya tabiat, yang manusia tidak akan dihukum dengan sebabnya. Antum mencintai anak antum, enggak dihukum. Tapi ingat ya, cinta tabiat ini jangan sampai berlebihan. Walaupun sifatnya cintanya tabiat, tapi kalau sampai dia mencintai anaknya hingga dia meninggalkan syariat, haram enggak nanti? Haram. Atau dia mencintai istrinya, sampai kita harus murtad misalkan. Istrinya ikut masuk agama selain Islam, kita ikut juga, karena saking cintanya istrinya. Haram enggak ini? Haram. Jadi, tabiat dikembalikan hukum asal tabiat. Tapi kalau cinta tabiat tersebut, cinta yang sifatnya tabiat, menghantarkan seseorang kepada perkara yang haram, jadi haram. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, yang jenis keempat. An-naw'ur rabi' jenis yang keempat, mahabbatun wajibah. Rasa cinta yang wajib. Nah, yang keempatnya sifatnya wajib. Berarti total ada empat ya. Pertama, rasa cinta yang syirik. Yang kedua, rasa cinta yang haram. Yang ketiga, rasa cinta yang tabiat. Nah, kemudian yang keempat, rasa cinta yang wajib. Wahia mahabbatu awliya'illah. Yaitu mencintai wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Wali-wali Allah Taala itu banyak sekali. Tidak hanya sembilan saja. Paham ya? Yang mengatakan wali songo cuma sembilan itu keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan itu pun belum tentu wali. Kalau kita telusuri. Bagaimana sejarah mereka? Ada yang diantara mereka katanya wali songo itu ada yang namanya siapa? Sunan Kalijaga. Pernah dengar ya? Sunan Kalijaga sejarahnya bagaimana? Bertapa di pinggir sungai. Hingga dilumutin. Nah, kemudian apa? Pakainya bukan sorban, bukan peti, belangkon. Wali gak kira-kira ini? Kalau dilumutin sholat gak kira-kira? Enggak, kalau sholat gak mungkin dilumutin. Sampai dilumutin berarti bertapanya lama sekali situ. Kalau sana bener ya. Kemudian pakaiannya pakaian batik itu. Kadang. Om ya? Ya itu menurut sebagian sejarahnya mereka seperti itu. Kemudian belangkon. Nah, belangkon kan pakaian Jawa itu. Bukan sorban. Nah, wali dari mana seperti itu? Ya mungkin kalau wali setan mungkin, ya? Tapi kalau wali Allah enggak mungkin. Karena wali Allah kuncinya dua. Oh, mau menjadi wali Allah Ta'ala itu bisa, tapi kuncinya dua. Kuncinya adalah iman dan takwa itu. Jadi kalau beriman bertakwa mana kok enggak sholat? Kok bertakwa sampai dilumutin? Ya enggak? Nah, menunjukkan bahwasanya sangat, istilahnya kalau seandainya itu sejarahnya benar, sangat bertentangan. Dikhawatirkan justru walinya bukan wali Allah, tapi wali setan dan itu. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Ya mungkin kalian pernah dengar ya ceritanya kalau di Jawa sana ada namanya traveling. Traveling itu dia ziarah wali songo katanya. Kata mereka satunya itu walinya ada di Jawa Barat. Jadi total yang timur cuma 8. Karena daripada dari timur nanti kembali ke barat, akhirnya yang 9 gusur. Paham ya? Nah, jadinya wali songo itu tambah gusur nanti di Jawa Timur. Enggak perlu ke barat lagi. Karena Sunan Gunung Jati kata mereka di Jawa Barat. Jadi travel itu saya satu paket lah. Mana ziarah wali songo? Kemana? Ke Jawa Timur. Nah, nanti yang Sunan Gunung Jati ke barat bagaimana? Enggak perlu kita genepin dengan gusur aja sudah. Karena malas pun dari timur ke barat lagi. Allah musta'an. Nah, yang jelas itu semuanya yang namanya ritual syirik seperti itu. Ritual syirik itu bid'ah itu ya mainnya akal-akalan aja. Nah, Allah musta'an. Ya, kalau kita perhatikan ya UUD tadi ujung-ujungnya duitan itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wahyal mahabbah fillahi wal mu'alatu lillahi azza wa jal. Yaitu rasa cinta yang dibangun di atas jalan Allah dan juga berloyalitas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rasa cinta yang wajib ya. Mencintai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah ta'ala mensifati wali-wali mereka adalah apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Artinya ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah ta'ala adalah orang-orang yang tidak pernah sedih. Nah, terhadap perkara dunia yang terluputkan. Kemudian orang-orang yang tidak khawatir atau takut terhadap perkara akhirat yang akan dihadapi. Karena wali. Nah, kemudian apa? Kemudian mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dua ini. Kalau ingin menjadi wali, dua ini. Beriman dan bertakwa. Sedangkan takwa itu apa? Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka bertakwa itu ada dalilnya katanya. Mana dalilnya? Rasulullah ketika awal kali menerima wahyu, di Gua Hira bertapa katanya. Benar gak ini? Menerima wahyu benar di Gua Hira, benar. Cuman apakah Rasulullah di Gua Hira itu bertapa? Bertapa gak kira-kira? Bukan bertapa, beribadah. Ya tahannas, ya ta'abbad. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka pakai dalil itu, Rasulullah bertapa di Gua Hira juga sebelum menerima wahyu yang pertama katanya. Itu keliru ya. Itu sebenarnya talbis untuk penyamaran, pengkaburan yang membuat apa manusia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Nah, insyaallah ta'ala yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan. Nah, besok lagi ya, karena na'am barakallahu fikum, hafizakumullah, biar nanti diurutkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.